supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita menyelesaikan pembahasan surat Rasul Yohanes yang pertama. Diperkirakan ditulis di Efesus, karena di akhir abad pertama Rasul Yohanes, menurut catatan dari bapak-bapak gereja awal, itu melayani atau memimpin di Efesus. Jadi mereka di Efesus itu adalah pusat kekristenan di akhir abad pertama, bergeser dari Yerusalem ke Antiochia dan kemudian ke Efesus. Di pasal pertama sudah berbicara tentang terang itu, orang yang di dalam terang, dan tentang kalau kita berdosa, kita mengaku Allah itu setia dan adil. Karena di pasal 2 dikatakan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, Yesus Kristus itu. Dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi dosa semua manusia. Dan di pasal 2 juga berbicara tentang antikristus yang datangnya dari dalam kekristenan. Di pasal 3 ya banyak berbicara tentang kasih kepada saudara. Dan di pasal yang keempat, ya, di pasal yang keempat Rasul Yohanes kemarin kita bahas, berbicara tentang menguji roh-roh yang mengajarkan berbagai pengajaran, yaitu gnostik, ya, yang mengajarkan Tuhan Yesus tidak datang dalam daging. Dan cara mengujinya adalah dengan firman Tuhan. Dan Rasul Yohanes sudah katakan cara mengujinya adalah kalau roh itu tidak mengaku Yesus datang dalam daging, maka dia tidak berasal dari Allah. Nah, jadi jangan sampai ada yang berpikir bahwa hari ini cara kita menguji roh pakai perasaan kita, itu tidak benar, ya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di pasal yang kelima, hari ini kita ada di pasal yang kelima. Dikatakan di ayat 1, ya, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Jadi inilah proses dilahirkan kembali, ya, proses dilahirkan kembali di pasal 3 dari Injil Yohanes. Pasal 3 dari Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi harus dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali dengan cara bagaimana, ya? Dilahirkan kembali, ya. Nah, di sini, ya, Calvinis menghadapi persoalan, ya, karena mereka percaya tanpa sebab apa-apa seseorang, katakanlah tukang taksi gitu, dilahirkan kembali, ya. Belakangan baru kemudian dia percaya dan baru kemudian ada iman gitu, diberi iman gitu. Nah, kita tidak percaya demikian, ya, karena kita tahu bahwa proses dilahirkan kembali, ya, itu orang itu harus mendengar firman Tuhan dulu. Nah, itu yang dikatakan dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10, ya. Roma pasal 10 katanya iman timbul dari pendengaran, ya. Nah, orang percaya, ya. Nah, di pasal 10 dari Roma mulai dari ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, katanya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Jadi harus percaya baru bisa berseru, ya. Dan kemudian Rasul Paulus berkata, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Berarti mesti mendengar dulu baru bisa percaya, ya. Nah, ini hukumnya di sini, ya. Lalu bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya, katanya. Jadi prosesnya ada orang yang diutus pergi memberitakan Injil, orang mendengar, kemudian orang itu percaya. Nah, barulah dia akan berseru kepada nama Tuhan. Nah, jadi bagaimanakah proses seseorang dilahirkan kembali? Di dalam Roma tadi pasal 10 dikatakan harus mendengar supaya bisa percaya, gitu ya, supaya bisa percaya. Nah, pada saat seseorang itu percaya di hatinya, ini Efesus pasal 1 ayat 13, Efesus pasal 1 ayat 13 berkata demikian, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jadi ada orang yang kalau kita sambungkan, kalau kita sambungkan Roma dengan Efesus adalah ada orang diutus memberitakan Injil, orang mendengar, kemudian menjadi percaya. Nah, pada saat dia mendengar dan dia percaya, itu sesuai dengan Efesus 1 ayat 13, Roh Kudus memeteraikannya, artinya masuk ke dalam hatinya. Nah, saat itulah dia dilahirkan kembali. Pada saat dia percaya, kalau kata di 1 Yohanes pasal 5 tadi, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Jadi pada saat dia percaya, nah pada saat seseorang percaya kepada Yesus Kristus dengan hati, maka dia lahir dari Allah. Artinya kalau kita sejajarkan dengan Efesus pasal 1, maka Allah memeteraikan dia, maka Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Roh Kudus masuk ke dalam hatinya, ayat 14 bilang begitu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan atau persekot, ya, jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi itu persekot sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus yang ditempatkan di dalam hati kita itu sebagai jaminan nanti kita akan diselamatkan. Jadi setiap orang yang percaya belum masuk surga, masih tinggal di dunia ini, ya, masih tinggal di dunia ini, dan ya, kita dapat persekot, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, tetapi kita belum masuk surga. Ya, kita belum masuk surga, kita diselamatkan dalam pengharapan. Kalau di dalam Roma pasal 8 dikatakan dalam pengharapan, gitu ya. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, Anda harapnya sudah bisa mengerti. Ya, jadi ketika seseorang percaya, maka dia dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus, ya. Dan berarti dia lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, ya, mengasihi Allah, yang melahirkan, melahirbarukan orang, yang melahirkan kembali orang, mengasihi juga dia yang dilahirkan, yang lahir daripadanya. Jadi mengasihi saudara-saudara seiman yang lain, gitu. Mengasihi setiap orang yang dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena mereka saudara kita. Saudara kita, ya, karena kita dilahirkan, dilahirbarukan di dalam Kristus. Nah, saudara kita itu juga dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi ini saudara saya seiman namanya. Tetapi kalau itu, kalau gerejanya tidak begitu benar, gitu ya, gerejanya doktrin keselamatannya tidak benar, kalau kita lihat ada penambahan Injil, pengurangan Injil di dalamnya, maka kita tidak menyebut mereka itu saudara seiman. Teman aja, teman itu tidak saudara, gitu ya. Nah, kalau saudara itu orang itu kita yakin sudah dilahirkan kembali, nah, itu saudara seiman. Nah, kalau Anda percaya, Anda sudah percaya bahwa Yesus Kristus disalibkan menggantikan Anda, Anda telah bertobat, telah menyesali dosa Anda, dan Anda percaya dengan segenap hati bahwa Yesus Kristus telah disalibkan menggantikan Anda, dan kini Anda sedang hidup baginya, maka Anda dilahirkan kembali, Anda saudara saya. Gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini di ayat 1 dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, ya, yaitu Allah, nah, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya, mengasihi saudara seiman yang lain. Nah, kita saudara seiman, tetapi tidak dalam satu tubuh Kristus. Nah, ketika seseorang diselamatkan, dilahirkan kembali, kemudian dia mau masuk ke dalam tubuh Kristus, ya, masuk ke dalam tubuh Kristus, itu dibaptis menjadi anggota jemaat dari salah satu jemaat lokal yang benar, yang Alkitabiah. Maka kita menjadi satu tubuh Kristus, ya. Jadi satu jemaat lokal itu satu tubuh Kristus. Mungkin di dalam hutan ada orang yang telah dilahirkan kembali. Dia saudara saya yang seiman, ya, saudara seiman saya. Tetapi dia bukan satu tubuh Kristus dengan saya. Nah, tetapi anggota jemaat saya itu satu tubuh Kristus dengan saya. Gitu. Oke, jadi kita mesti mengerti hal ini dengan sebaik-baiknya. Ayat 2, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Nah, tandanya kita mengasihi anak-anak Allah, maksudnya saudara-saudara kita seiman yang lain, kita mengasihi mereka, yaitu apabila kita mengasihi Allah, ya, serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi ini sesuatu yang timbal balik, ya, timbal balik. Jadi kalau kita sungguh mengasihi, ya, saudara kita seiman, mengasihi anak-anak Allah, yaitu, ya, apabila kita mengasihi Allah, ya, mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Nah, itu dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat di sini, berarti kita sungguh-sungguh harus, ya, kita sungguh-sungguh harus mengasihi Allah, mengasihi saudara-saudara kita di dalam Yesus Kristus. Itulah. Nah, ayat yang ketiga, lalu dikatakan di sini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, jadi, kalau untuk membuktikan kita mengasihi Allah, kita mengasihi saudara-saudara kita yang seiman, ya. Sebagai bukti saudara kita mengasihi saudara kita yang seiman, kita mengasihi Allah melalui melaksanakan perintah-perintahnya, gitu ya. Melalui melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, perintah Allah itu apa? Ya, perintahnya, ya. Nah, perintahnya katanya tidak berat, katanya di sini. Perintah-perintahnya itu tidak berat, katanya. Perintahnya ringan, ringan saja, ya. Sebab, nah, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah, kemarin kita sudah bahas, sudah dikatakan yang di dalam kita, ya, itu lebih besar dari yang di luar, yang di dalam kita, ya, yang di dalam kita. Karena apa? Karena Roh Allah ditempatkan di dalam kita. Jadi lebih besar dari yang di luar kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, betapa ini hebatnya kita ini, ya, betapa luar biasa, betapa sungguh, ya, beruntungnya kita dalam Allah, di dalam Yesus Kristus kita ditempati oleh Roh Allah di dalam diri kita untuk membuktikan bahwa kita itu milik Allah, dan apa yang di dalam kita sungguh lebih besar dari yang di luar. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu kita takutkan, katanya. Sebab, katanya, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Oh, sudah jelas, ya, mengalahkan dunia. Nah, mengapa sekarang ini kok sepertinya kalah, misalnya, gitu? Oh, itu belum, ya, itu belum. Nah, sekarang, ya, sekarang Tuhan sedang menumpuk bara api di atas kepala orang-orang jahatnya, menumpuk bara api. Api bara apinya nanti, ya, itulah yang akan menghanguskan mereka. Jadi perbuatan-perbuatan orang jahat semuanya dalam proses dicatat, nanti akan menjadi penentu, ya, hukuman yang seberapa berat yang akan mereka terima. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Ya, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita, ya. Iman kita yang kuat, yaitu kepercayaan kita, keyakinan kita, kemantapan, ya, keyakinan kita bahwa Yesus Kristus sudah menanggung semua dosa saya di atas kayu salib, dan kini, ya, saya sedang menjalani kehidupan baginya. Nah, semua dosa saya sudah selesai, sudah beres. Nah, dengan iman inilah maka iblis mati kutuh, gitu. Maka iblis tidak bisa berkutik lagi. Mengapa? Ya, karena iblis mau mendakwa kita, Iblis mau mendakwa kita bahwa kita orang berdosa. Saya akan mengaku, betul sekali, saya orang berdosa. Tapi semua dosa saya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Nah, maka bereslah sudah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, mengalahkan dunia. Ya, jadi mengalahkan dunia, apanya yang mengalahkan dunia? Iman kita mengalahkan dunia. Ya, iman kita mengalahkan dunia. Iman kitalah yang membuat kita berkenan kepada Allah. Iman kitalah yang menyelamatkan kita. Iman kitalah yang sungguh-sungguh ya, Tuhan harapkan ya di dalam diri kita, yaitu yang menyenangkan hatinya, yaitu iman kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita diselamatkan oleh iman di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, bukan hasil usaha. Jadi iman ini bukan hasil usaha. Iman ini adalah sikap hati, ya, sikap hati kita. Sikap hati kita yang percaya. Ah, itu iman, ya. Nah, hati-hati, jangan sampai sikap hati kita berubah gitu. Jangan sampai, masih bisa berubah? Oh, masih bisa, ya, masih bisa. Nah, karena Allah tidak menjajah kita. Allah tidak menjajah kita. Allah memberitakan kita kabar baik, dan kita harus percaya itu supaya kita bisa masuk surga. Nah, boleh bisa menolak? Oh, bisa saja, banyak orang menolak gitu, ya. Nah, John Calvin bilang tidak ada, tidak bisa ditolak. Disebutnya irresistible grace, katanya, ya, jadi anugerah yang tidak bisa ditolak. Oh, kita melihat banyak orang menolak, dan Tuhan Yesus menangisi Yerusalem, dan dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, berapa kali aku seperti induk ayam ingin mengumpulkan kamu di bawah sayapku, tetapi kamu menolaknya. Ternyata menolak, ya, bisa menolak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, setelah semua sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Ah, siapa yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Nah, dengan iman kita itulah kita mengalahkan dunia. Iman yang bagaimana? Percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Anak Allah itu sama dengan Allah sendiri, ya, karena Yesus itu disebut Anak Allah, itu tunggal, ya. Nah, kita itu disebut anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah itu adalah karena roh anaknya tinggal di dalam kita. Ah, itu yang menjadikan kita anak-anak Allah. Jadi kalau Yesus Kristus itu Anak Allah tunggal, ya, tapi kita ini anak-anak Allah gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ini kebenaran firman Tuhan yang sangat agung, ya, sangat agung, mulia, luar biasa. Nah, kita siapalah kita? Kita ini orang yang berdosa, orang yang tak berguna, tetapi dia mengangkat kita. Dia mengangkat kita setelah kita percaya, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Ya, pada saat kita percaya itu, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, dan kita diberi posisi anak Allah, dan Yesus Kristus mengambil alih posisi kita menjadi orang berdosa dan disalibkan di atas kayu salib. Ya, jadi itulah sebabnya mengapa di dalam perjanjian lama Tuhan Yesus digambarkan dengan ular yang dibikin oleh Musa, yang dengan dari tembaga itu yang dinaikkan di atas tiang. Jadi banyak orang bertanya, mengapa Yesus kok digambarkan pakai ular? Bukankah ular itu gambar iblis? Nah, jawabannya adalah ketika Tuhan Yesus sedang tersalib di atas kayu salib, ya, maka pada saat itu sesungguhnya posisinya adalah manusia yang paling berdosa, karena dia sedang mengambil alih posisi manusia yang berdosa, menerima penghukuman, dan dia berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya posisi anak-anak Allah, ya, posisi, dan posisi orang kudus. Kita menjadi orang kudus. Nah, ini harus difahami dengan sebaik-baiknya, harus difahami dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, nanti akan kacau, ya, akan kacau. Karena apa? Ini hal yang menyangkut hal yang sangat-sangat fundamental, yaitu bagaimana kita diselamatkan. Kita diselamatkan diselamatkan karena kita percaya, kita bertobat karena kita percaya, atau ya, atau kita dipilih secara random, you know, dipilih secara acak, ya, dipilih oleh Allah tanpa kondisi, ya, unconditional election, you know, ya. Apakah itu? Nah, tidak, ya. Kita mendengarkan Injil, dan seperti di Roma pasal 10 kita mendengar Injil, kemudian kita percaya, dan pada saat kita percaya itulah kita dibenarkan, ya, Roh Allah masuk ke dalam hati kita, kita dibenarkan, kita menjadi milik Allah, dan kita dilahirkan kembali. Roh Allah masuk ke dalam hati kita. Pada saat Roh Allah masuk ke dalam hati kita, itulah kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Dan barang siapa yang lahir dari Allah, maka dia menjadi, ya, anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah. Nah, jadi ini adalah satu hak istimewa, satu privilege, ya, yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi betapa agung, betapa mulianya, betapa kita harus menaikkan syukur, ya, menaikkan syukur kepadanya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dunia ini, ya, tidak ada yang lebih kita syukurkan daripada diselamatkan, mendapatkan kepastian masuk surga. Dan sekarang kita ada di ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Jadi datang maksudnya mengenakan tubuh manusia yang ada air dan ada darah, ya. Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus, ya. Bukan saja dengan air, ya. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, ya. Dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, ya. Dan bisa juga ini ditafsirkan di sini, ya, ada darah itu adalah kehidupan manusia, sedangkan air itu adalah pada saat dia dibaptis, ya, itu. Dan kemudian ada Roh yang memberi kesaksian, Roh Kudus yang memberi kesaksian, yang berkata, inilah Anakku yang kukasihi. Nah, pada saat dibaptis di situ. Nah, ini pasal 5 ayat 7 dan 8, ya, pasal 5, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Ini adalah statement tentang Tritunggal yang paling jelas di sini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, tetapi, ya, kelihatannya ini mendapat tantangan dari kelompok Gnostik pada zaman itu, ya. Mendapat tantangan dari kelompok Gnostik. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin, ya, ada sebagian Anda yang terlalu awam, sulit untuk memahami kalau saya bercerita tentang teks Alkitab bahasa asli. Nah, tapi Anda coba memahaminya begini, ya. Pada waktu zaman rasul-rasul, mereka menulis, ya. Mereka menulis seperti Rasul Yohanes ini menulis surat Yohanes, ya, toh. Nah, sekian lembar. Nah, kemudian beredar di kalangan orang Kristen. Ya, surat Roma juga beredar, dan itu belum dijilid menjadi satu seperti yang kita punya hari ini. Jadi semuanya itu lepas-lepas gitu. Tetapi tulisan rasul dan tulisan yang di backup oleh rasul, terus tulisan yang di-proofread oleh rasul, sudah dibaca oleh rasul, dan rasul tidak menentangnya. Nah, itu oleh jemaat mula-mula, oleh jemaat awal, itu mereka lihat sebagai firman Tuhan. Nah, mengapa sesuatu yang distempel oleh rasul ini diterima sebagai firman Allah? Karena Allah membuktikan bahwa Allah memakai mereka, berbicara melalui mereka gitu. Jadi dengan cara apa? Dengan memberikan mereka kuasa melakukan mujizat. Nah, Rasul Yohanes ini adalah rasul yang terakhir. Sesudah Rasul Yohanes tidak adalah rasul lagi, tidak ada nabi lagi diturunkan. Jadi Allah tidak memberikan atau menurunkan wahyu lagi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita tahu mengapa tulisan kemudian disimpan dan, ya, dilihat atau, ya, diterima sebagai firman Tuhan, ya, sebagai firman Tuhan. Nah, Akhirnya pada zaman itu kan tidak ada percetakan, lalu diperbanyaklah ya, semua orang bisa memperbanyaknya dengan menyalin ya, dengan menyalinnya dan lain sebagainya. Nah, pasti ada yang disalin oleh kelompok yang mengasihi Tuhan yang benar, yang doktrinnya benar, dan ada yang disalin oleh kelompok-kelompok yang memusuhi Tuhan atau yang ajarannya sesat gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah yang menyalinnya, yang dari kelompok yang sesat itu, mereka berani mengurangi ya, mengurangi gitu, mungkin menambahi juga, mengurangi ya, pokoknya mereka berani. Sedangkan yang mengasihi Tuhan, kelompok yang benar, menyalinnya dengan setia. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah karena disalin maka manuskrip ya, kita sebut manuskrip ya, manuskrip kuno itu ada ribuan ya, ada ribuan manuskrip kuno ya, dan ya, nah ada yang cacat gitu, ada yang cacat, tetapi ya ada manuskrip tradisional yang dipakai oleh jemaat ya, itu disalin dengan hati-hati. Nah masuk akal lah bahwa ya, kalau itu kita salin untuk kebutuhan diri kita sendiri, kalau salah sedikit-sedikit kita paling coret kemudian tulis di sampingnya ya toh, karena alat tulisnya mahal, perkamen mahal pada waktu itu. Tetapi kalau disalin untuk dipakai di jemaat gitu, untuk hari Minggu ya pakai di jemaat, maka pasti akan disalin dengan lebih hati-hati gitu ya. Akan disalin dengan lebih hati-hati. Nah, oleh sebab itulah maka kita sebenarnya lebih percaya pada manuskrip atau naskah kuno yang ya dimiliki oleh jemaat daripada yang perorangan gitu, yang perorangan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada tahun 1516 ya. Pada tahun 1516, ini tahun yang penting ya. Karena 1517 itu tahun reformasi Martin Luther. Jadi tahun 1516 ya, itu Desiderius Erasmus, temannya Luther ya, Erasmus namanya, dia menyusun itu kitab perjanjian baru dari lima naskah tradisional yang dipakai jemaat ya, dia menyusun artinya karena sebelumnya ditemukan alat cetak, jadi dia menyusun supaya itu dicetak gitu. Maka 1516 terbitlah kitab perjanjian baru dalam bahasa asli, bahasa Yunani ya. Dalam bahasa asli, bahasa Yunani yang berupa cetakan gitu, yang berupa cetakan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Jadi begini, pada tahun 1516 maka terbitlah kitab perjanjian baru bahasa Yunani, bahasa asli berupa cetakan. Nah, yang disusun oleh Erasmus ya, no. Kemudian ya diperindah, disusun kembali oleh namanya Robert Estin atau Stephanus ya. Kemudian juga diikuti oleh Elsevier, keluarga Elsevier, dan kemudian Beza ya, Teodoro Beza. Nah mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, 1516 terbit ini kitab perjanjian baru dalam cetakan dan dibaca oleh masyarakat pada waktu itu ya, mereka belajar bahasa Yunani dan mereka membacanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya 1517, satu tahun kemudian, Martin Luther mendapati bahwa gereja Roma Katolik membuat kesalahan dan dia memakukan 95 dalilnya di depan gedung gereja ini Wittenberg di sana. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, maka bergulirlah satu gerakan reformasi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian tahun 1881 ya, jadi setelah 300 sekian tahun ya, maka ada dua orang yaitu yang nama belakangnya Westcott dan satunya nama belakangnya Hodge ya, seringkali disebut Westcott and Hodge gitu ya. Nah, mereka berdua ini ya menyusun lagi atau mengedit lagi kitab perjanjian baru bahasa asli. Nah, tidak berdasarkan naskah kuno yang dipakai oleh jemaat yang tradisional, tetapi mereka berusaha mengumpulkan semua manuskrip yang ada sekitar 3000-an lebih gitu. Nah, itu akhirnya mereka ini ya, mereka padu-padukan dan akhirnya menghasilkan hari ini ada dua ini kitab perjanjian baru bahasa asli ya. Yang satu adalah yang diedit oleh Erasmus. Nah, ini sebenarnya telah disebut pada tahun 1550-an itu sudah diterima oleh umum ya, sehingga disebut Textus Receptus ya, Textus Receptus. Jadi teks yang telah diterima gitu, teks yang telah diterima. Nah, yang 1881 yang kemudian diedit oleh Westcott dan Hodge itu ya, ini dari teolog liberal ya dia. Nah, ini yang diedit oleh dia ini akhirnya disebut critical text. Critical text. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Jadi kalau Anda mahasiswa teologi dan terlebih lagi kalau Anda seorang pelayan Tuhan, apalagi Anda dosen teologi ya, maka Anda perlu tahu akan hal ini. Dan kalau Anda tidak dapatkan pelajaran itu ya, maka Anda bisa datang ke Grafe ya, ke GIC ini ya. Maka kita ada pengajaran-pengajaran yang menjelaskan hal-hal yang demikian ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, ini naskah akhirnya sekarang ada dua naskah. Nah, kita lihat begini. Ini supaya Anda tambah pengetahuan, kalau Anda baca Alkitab bahasa Indonesia Anda seperti kasus ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8, ada kurung di situ dan ada banyak lagi, seperti salah satunya lagi kalau Kisah Rasul pasal 8, kan Anda buka Kisah Rasul pasal 8 di ayat yang ke-37, itu dikurung ya, ayat 37 dikurung. Nah, mengapa yang dikurung ini? Kelihatannya Lembaga Alkitab Indonesia memperlakukannya begini. Ayat yang ada di Textus Receptus ya, yang Desiderius Erasmus itu, tapi tidak ada di critical text yang Westcott dan Hodge itu, maka ayat itu dikurung gitu. Ayat itu dikurung. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada yang memang dibuang ya, ada yang memang dibuang seperti di pasal 4 ayat yang ketiga ya di situ, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus Kristus datang dalam daging. Nah, sebenarnya ada kata Yesus Kristus ya, ada kata Kristus datang dalam daging. Nah, di Alkitab kita ini tidak ada, karena Lembaga Alkitab Indonesia mengikuti yang critical text yang Westcott dan Hodge itu, sedangkan di dalam yang Textus Receptus itu ada. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin katakan kepada Anda bahwa ya, yang Textus Receptus yang Erasmus itu tidak ada salah sedikit pun. Tidak ada kesalahan ya. Itu membuktikan bahwa Tuhan memimpin, karena itu teks yang disimpan oleh jemaat ya, 5 teks tradisional yang disimpan oleh jemaat. Nah, sedangkan yang critical text yang diedit oleh Westcott dan Hodge itu banyak salah di dalamnya. Banyak salah, banyak sekali kesalahan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, akhirnya kita lihat ini ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 di dalam dunia teologi ini disebut Johannine Coma ya. Johannine Coma ini ya. Nah, di Textus Receptus ini ada kata-kata yang dalam kurung ini yang sungguh menyatakan ketritunggalan Allah sangat-sangat teknis di sini dan benar ya, tetapi tidak ada di dalam kalau manuskrip, dua manuskrip utama yang dipakai oleh Westcott dan Hodge itu adalah yang kodenya Aleph dan B ya, kodenya Aleph dan B. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin saya tidak bisa menjelaskan hal yang terlalu teknis dan terlalu akademis di sini, karena kita tahu bahwa siaran radio ini didengar oleh orang Kristen semua level. Nah, jikalau sekali lagi kalau Anda seorang teolog dan Anda seorang pelayan Tuhan, pengkhotbah, kalau Anda mau tahu hal ini lebih detail, lebih dalam, Anda silakan datang ke Grafe. Nah, di sini kita lihat ya di ayat 7 ya. Sebab katanya ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga. Nah, mulai kata di itu sudah dalam kurung ya, di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini jelas Tritunggal Allah. Ada Bapa, Firman itu siapa? Tuhan Yesus, dan Roh Kudus ya. Dan ketiganya adalah satu. Lihat ya, ini jelas-jelas Tritunggal, ya, Tritunggal. Ya. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Ya. Ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh, ya, air, dan darah. Ya. Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, ini hanya pembandingan saja, bahwa ada tiga, ya, ada tiga di surga, dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Nah, yang penting sekali di sini itu adalah tiga yang bersaksi di surga. Itu adalah Tritunggal Allah. Ya, ini adalah ayat mengenai Tritunggal Allah. Tritunggal Allah di sorga yang memberi kesaksian, ya. Dan tiganya adalah satu, ya, tiganya adalah satu. Nah, oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak bisa terlalu lama di sini, nanti kita tidak selesai ayat pasal 5 ini, ya. Kemudian di ayat 10 dikatakan, ya, di ayat 9, ya, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, ya. Jadi Allah memberi kesaksian pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, ya. Tuhan Yesus dibaptis itu Allah memberi kesaksian, ya. Memberi kesaksian, ada suara dari sorga, ya. Jadi kesaksian Allah lebih penting, katanya, lebih kuat, ya. Ya tentu, ya, kesaksian manusia, ya, manusia kan kredibilitasnya tidak setinggi kredibilitas Allah, ya. Allah memberi kesaksian itu lebih kuat, ya. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya, ya. Jadi kesaksian Allah tentang Yesus Kristus. Nah, Yohanes termasuk yang turut menyaksikan itu. Barang siapa percaya kepada anak Allah, percaya kepada anak Allah dalam hal di sini adalah Yesus Kristus, ya, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Nah, kalau kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, kita mempunyai kesaksian itu di dalam diri kita. Ya, barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Kalau kita tidak percaya pada Allah, bahwa Yesus Kristus itu adalah datang dari Allah, bahwa dia adalah anak Allah yang kudus, maka kita telah membuat Allah jadi pendusta. Nah, itu maksudnya demikian. Ya, jadi karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Nah, kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus bahwa dia adalah juru selamat, bahwa dia datang untuk menanggung dosa manusia di atas kayu salib, maka, ya, maka kita menjadikan Allah itu pendusta. Ya, kita telah menjadikan pendusta karena kita tidak percaya kesaksian yang diberikannya tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Ah, ini kesaksian Allah. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Jadi mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ya, hidup itu ada di dalam anaknya, di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita menerima anaknya, kita menerima hidup yang kekal, gitu. Ah, itu yang mau dikatakan. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, ya kan? Hidup kekal ada di dalam anaknya. Jadi barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Nah, barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya. Jadi barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Karena hidup kekal itu ada di dalam anaknya, di dalam Yesus Kristus. Maka itu kita harus memiliki Yesus Kristus supaya kita memiliki hidup itu. Dan apakah Anda sudah memiliki Yesus Kristus? Kalau sudah, berbahagialah Anda memiliki hidup itu. Dan kemudian kita lihat di ayat yang ke-13. Ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, katanya, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, yang percaya kepada Yesus Kristus, tahu, katanya, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, kita perlu tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal, telah memiliki kepastian masuk surga. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sering bertanya kepada orang, Pak, kalau kita tiba-tiba meninggal saat ini, apakah Bapak yakin Bapak masuk surga? Wah, mana bisa yakin. Masuk surga mah itu urusan Tuhan. Ah, yang macam begini dia tidak mengerti kebenaran. Dia pasti akan masuk ke neraka. Tapi kalau kita tanya lagi, Pak, ya, kalau kita mati sekarang, apa Bapak yakin masuk surga? Yakin dong saya masuk surga. Kita tanya, apa alasannya, Pak? Oh, kan saya dari lahir sudah jadi orang Kristen. Apa itu? Wah, itu salah, ya, itu salah. Jawaban yang salah, ya. Dia tidak akan masuk surga dengan jawaban itu. Ada yang menjawab juga, "Oh, saya kan rajin-rajin sudah rajin ke gereja." Itu bukan jawabannya. Itu bukan jawaban yang benar. Ada yang menjawab lagi bahwa, "Oh, saya jadi majelis tahu di gereja." Ah, itu bukan jawabannya. Apalagi jadi pengkhotbah segala macam, bukan jawabannya. Ya, ada yang, oh saya kasih persembahan paling banyak di gereja, lebih-lebih yang macam begini lagi. Ini namanya mau nyogok Tuhan gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang bagaimanakah yang dapatkan kepastian masuk surga? Adalah yang bisa menjawab begini, saya sudah bertobat, sudah menyesali dosa saya, dan saya sudah percaya bahwa Yesus Kristus dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Ya, dia dihukumkan menggantikan saya, dan dia memberikan kepada saya hidupnya. Saya hidupi sekarang ini, saya hidup baginya. Nah, orang yang bisa menjawab demikian inilah orang yang katanya ini memiliki anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal, ya, memiliki hidup yang kekal. Dan inilah ya keberanian percaya, inilah keberanian kita kepadanya. Maksudnya inilah yang membuat kita yakin ya bisa datang kepadanya, bahwa yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Ya, ia mengabulkan doa kita. Ya, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, ada kata menurut kehendaknya, bukan meminta menurut kehendak kita. Malu sebenarnya kalau kita meminta menurut kehendak kita. Karena Anda banyak berdoa, minta ini, minta itu, justru doa Anda membuktikan keegoisan Anda, dan doa Anda menyatakan ketamakan Anda. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya bahkan sampai enggak berani minta apa-apa kepada Tuhan. Saya takut saya meminta dan Tuhan melihat saya terlalu tamak gitu. Ya, saya takut saya minta nanti Tuhan bilang saya terlalu egois gitu ya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya berdoa Tuhan ya. Ya, Tuhan tahu saya perlu apa. Tuhan berikanlah apa yang saya perlukan ya, yang saya perlukan saja. Bukan yang saya mau tetapi yang saya perlu. Kalau yang kita mau, maunya banyak, tapi apakah kita perlu itu? Nah, persoalannya apakah kita perlu ya. Oh, saya mau punya helikopter. Apakah bisa? Apa perlu ya? Nah, helikopternya mau turun di mana nanti? Kan jadi persoalan lagi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukan apa yang kamu mau tapi apa yang kamu perlu. Itu yang lebih penting ya. Nah, di sini menurut kehendaknya. Kalau kita minta menurut kehendaknya, pasti diberikannya. Nah, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, yang menurut kehendaknya tadi, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya, yang menurut kehendaknya tadi itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, jadi kalau Anda berdoa, berdoalah, ya, berdoalah, minta kepada Tuhan, ya, dengan penuh sukacita. Tuhan tidak mau orang yang bersungut, karena kalau kita di dalam Tuhan, kita anak Tuhan, kita bersungut seolah-olah kita protes ya, kita ini demo gitu, demo ya, demo kecil-kecilan, bersungut itu demo kecil-kecilan ya sama Tuhan. Kita tidak puas dengan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, padahal di dalam segala keadaan kita bisa memuliakan Dia ya, dalam segala keadaan kita bisa memuliakan Dia, kita bisa membuat namanya harum ya. Oleh sebab itu ya, marilah kita ya berdoa dan mencari tahu kehendaknya. Bagaimana caranya kita tahu kehendaknya? Oh, kita tahu kehendaknya ya melalui kita makin dekat kepadanya. Ada banyak kehendaknya yang sudah tertulis di dalam Alkitab yang jelas-jelas gitu ya. Nah, kalau ya kehendaknya yang jelas-jelas tertulis dalam Alkitab kita tidak melakukannya, ya kita tidak melakukannya, bagaimana kamu sekarang mau minta kehendaknya yang lain gitu, yang tidak tertulis dalam Alkitab. Yang tertulis yang jelas saja kamu tidak mau lakukan katanya. Ayat yang ke-16, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa. Nah, ini, melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, dosa apa yang tidak mendatangkan maut? Dosa perbuatan, ya, dosa seperti mencuri dan lain sebagainya, itu dosa yang tidak mendatangkan maut, ya, mendatangkan malu, ya, tidak mendatangkan maut, tapi mendatangkan malu, ya. Mengapa? Karena semua dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya. Jadi dosa itu tidak mendatangkan maut, hanya mendatangkan malu, gitu ya. Tidak membuat kita ke neraka selama kita masih tetap di dalam Yesus Kristus, ya, kita tetap di dalam Yesus Kristus, kita tidak bergeser dari iman kita. Kita jatuh ke dalam dosa, itu mendatangkan malu, ya, tidak mendatangkan maut gitu. Nah, kemudian dilanjutkan, ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Kalau melakukan dosa yang mendatangkan maut, sudah enggak usah doa lagi gitu. Wah, ini dosa apa yang mendatangkan maut gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kelihatannya ini ada hubungannya dengan Ibrani pasal 10 ayat 26. Ibrani pasal 10 ayat 26 yang bunyinya, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, dosa apa ini? Yang di pasal 6 dikatakan, Ibrani pasal 6 dikatakan, yaitu dosa murtad, yaitu keluar dari kebenaran dan mau masuk lagi tidak bisa, karena itu adalah menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali. Ya, menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, atau di pasal 10 ayat 35 dikatakan itu ya, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Melepaskan kepercayaanmu, ah, ini dosa yang mendatangkan maut ya. Atau di ayat yang ke-38 yaitu mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Jadi dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa yang bersifat doktrinal. Ya, doktrinal. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, harap Anda berhikmat untuk membedakan ini ya. Dosa perbuatan itu adalah seperti itu ya, bohong, mencuri dan lain sebagainya, itu dosa perbuatan gitu ya. Dosa perbuatan, kita tahu semua dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita harus tetap di dalam iman ya, di dalam percaya kepadanya. Kalau kita bergeser, kita keluar, kita menyangkali dia, jika kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita, namanya ya. Jadi kalau berdosa yang mendatangkan maut, enggak usah doakan lagi kan ya. Semua kejahatan adalah dosa. Betul ya, ayat 17 ya. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya itu seperti saya bilang tadi, mencuri, bohong, segala macam itu dosa yang tidak mendatangkan maut, hanya mendatangkan malu gitu. Nah, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa ya. Yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa dari keinginan hatinya gitu. Dia hanya jatuh, tidak berbuat dosa, dia hanya jatuh ke dalam dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah ya, tetapi dia, Yesus Kristus yang lahir dari Allah melindunginya ya. Jadi tetapi dia yang ya melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ya, orang-orang yang sudah diselamatkan, si jahat tidak bisa menjamah kita. Tidak bisa. Tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Allah, kecuali kita sendiri yang memang mau pergi gitu. Jadi banyak orang mengutip ayat ini, terutama mereka yang one safe always safe, berkata bahwa tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Allah. Benar, amin, amin, amin. Betul ya, betul ya. Tidak ada yang dapat merebut. Tetapi yang dimaksudkan di dalam Ibrani pasal 10, orang itu sendiri yang mau pergi ya, melepaskan kepercayaannya ya, dia sendiri yang mau pergi. Nah, kalau keputusannya sendiri, Allah menghargai manusia yang diciptakannya dengan diberi kehendak bebas ya. Inilah ya. Nah, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, kita berasal dari Allah setelah dilahirkan kembali, sementara seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Jadi hanya kitalah orang yang tidak di bawah kuasa si jahat itu, yaitu orang yang lahir dari Allah, yang sudah percaya, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Akan tetapi kita tahu ya, bahwa anak Allah telah datang ya, anak Allah Yesus Kristus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Diberikan kita ini pengertian ya, supaya kita mengenal yang benar ya, mengenal yang benar melalui mengenal dia. Kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Nah, kan di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus, siapa Allah yang benar dan hidup yang kekal? Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan yang hidup yang kekal. Nah, tolong ya, saya kasih tahu hal ini kepada ini teman kita yang saksi Yehova, malah dia buka Alkitabnya beda lagi dengan ini. Nah, rupanya mereka menerjemahkan Alkitab sendiri dan memelintir ayat ini. Akhirnya saya ambil Alkitab bahasa asli, saya bacakan Alkitab bahasa asli. Nah, saya bilang, ini pengertiannya adalah Yesus adalah Allah yang benar, hidup yang kekal. Ya, jangan pelintir-pelintir ayat lagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, lihatlah ya, Yesus adalah Allah yang benar dan dia adalah hidup yang kekal. Ya, kita harus percaya itu. Anak-anakku, katanya, waspadalah terhadap segala berhala. Mengapa waspada terhadap segala berhala? Oke, karena orang Kristen kalau jatuh ke dalam dosa, bohong, segala macam, itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, karena semua dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus yang dulu, sekarang, sampai yang terakhir. Tetapi dosa doktrinal, ya, penyesatan, ya, berhala, segala macam, pengajaran sesat, oh, itu sangat bahaya. Ya, itu sangat bahaya. Kalau Anda jatuh ke situ, kalau ada orang Kristen, kalau Anda sudah dilahirkan kembali, kalau Anda jatuh dalam dosa doktrinal, kalau Anda keluar dari kebenaran, kalau Anda meninggalkan kebenaran, ya, maka tidak ada obat lagi. Saya katakan tidak ada obat lagi. Ya, itu dosa yang mendatangkan maut. Bahkan Rasul Yohanes bilang enggak usah doa untuk dia lagi. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oh, jangan sampai kita melakukan hal yang demikian itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah menyelesaikan pembahasan surat Rasul Yohanes yang pertama. Kiranya itu akan mendatangkan berkat bagi Anda. Harapan saya, Anda hidup sebagai orang Kristen, teguh di dalam iman. Mari kita sama-sama orang musafir, ya, yang masih berjalan di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami hari ini menyelesaikan pembahasan surat Rasul Yohanes yang pertama. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati tiap pendengar. Biarlah Tuhan, kami makin mengerti kebenaran, dekat kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.